Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abadan adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wa aftah lana abwaab rahmatik wa ansur alina hikmatak ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rahmar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul ma'alif wa rahmatullahi ta'ala wa nafa'a nabihi wa bihi wa fiddar amin. Wassalam fi tawakkal ila anqal. Wa lihada faman sabar ala dhalika ta'ab wajada ladzat al-ilm tafuku ladzat al-dunya. Wa lihada kana Muhammad ibn al-Hasan idha sahara al-layali wanhallat lahul muskilat yakul aina abna'ul muluk min hadhihi ladzat. Wa yanbaghi li talib al-ilm an la yashtaghila bi shay'in akhar ghayra al-ilm wa la ya'ridu anil fikih. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullah sina'atuna hadhihi min al-mahdi ila al-lahdi fa man arada an yatruka ilmana hadha sa'atan falyatrukhu sa'ah. ودخل فقيه وهو إبراهيم بن جراح على أبي يوسف يعوده في مرض موته وهو يجود بنفسه. وقال أبي يوسف رمي الجمار راكبا أفضل أم راجلا؟ فلم يعرف الجواب فأجاب بنفسه وهو أن الرمي ماشيا أحب في الأولين. وهكذا ينبغي للفقيه أن يشتغل به في جميع أوقاته. Maka barang siapa yang bersabar terhadap kepenatan akan mendapatkan kelezatan ilmu melebihi daripada kelezatan dunia. Oleh karena itu, Muhammad bin Hasan ketika dia itu bangun pada malam-malam hari dan terselesaikan segala macam problemnya, ia berkata, di manakah para raja-raja itu dengan kelezatan-kelezatan yang aku rasakan ini? Wa yanbaghi li talibil ilm, dan seharusnya bagi seorang talibul ilm, an la yashtaghila bi syai'in akhar ghairal ilm. Andainya dia tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu selain daripada ilmu. Dan tidak berpaling daripada fikih. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullah, berkata Muhammad bin Hasan, semoga Allah merahmatinya, sina'atuna hadhihi minal mahdi ilal hadhi. Pekerjaan kita ini dari mulai dalam pangkuan ibu sampai berada di liang lahat. Maka barang siapa faman arada an yatruka ilmana hadza sa'atan falyatruku sa'ah. Maka barang siapa yang ingin meninggalkan ilmu kami ini sesaat, maka hendaknya tinggalkan semuanya. Jadi maksudnya di sini adalah masih menjelaskan tentang bagaimana seorang santri dan santriwati itu ketika dia itu merasa penat, merasa bosan, merasa capek di dalam mencari ilmu, nanti tatkala dia itu akan merasakan kelezatan ilmu tersebut, maka dia akan melupakan rasa kepenatan itu. Itulah maksudnya di sini. Kadang-kadang kita ada masa-masa bosannya, masa-masa capeknya ketika belajar ilmu. Padahal mempelajari ilmu itu tidak ada batasnya. Bahkan perintahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu minal mahdi, belajarlah kalian dari mulai pangkuan ibu sampai berada di liang lahat. Oleh karenanya di sini dikatakan bahwasanya pekerjaan kami ini dari mulai pangkuan ibu sampai berada di liang lahat. Jadi enggak ada akhirnya. Enggak ada batas-batas akhirnya. Tetapi di dalam ilmu itu sendiri, sebagaimana pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, ada masa-masa tertentu di mana kita merasa bosan, merasa capek, bahkan terkadang merasa sia-sia. Ketahuilah bahwasanya perasaan semacam itu ketika kita tidak merasakan manfaat daripada ilmu itu. Tapi kalau kita sudah merasakan manfaat daripada ilmu tersebut, maka akan hilang rasa capek itu. Dan yang ada adalah kenikmatan demi kenikmatan yang kita rengkuh. Misalnya, kalian sekarang berada di pesantren. Kalian tidak merasa bahwasanya setiap hari kalian itu bertambah ilmunya. Kalian tidak merasa. Seakan-akan ya biasa-biasa saja, makanya bikin bosan. Padahal tatkala kalian pulang ke rumah nanti, ada sesuatu kemungkaran kalian ingkari. Ada yang memerlukan kepada perintah dengan kebaikan, kalian perintahkan, kalian nasihati. Ketika orang bertanya tentang sesuatu ilmu, akhirnya kalian jawab dengan benar. Nah, disitulah kamu baru akan merasakan kenikmatan ilmu. Dan disitulah, barulah kamu akan merasa bahwasanya ternyata selama ini ilmu kamu itu bertambah. Karena sesuatu yang sifatnya maknawi itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Pertambahannya, pertumbuhannya, perkembangannya itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Jadi misalnya, yang bisa dirasa dan bisa di nyatakan kepada diri kita sebagai contohnya adalah, ingat gak kalian waktu masih bayi? Lupa kan? Selama kamu berada di pondok, sekian tahun itu, berapa senti tambah tingginya? Berapa senti? Kapan tingginya? Pagi hari, siang hari, malam hari? Apakah setelah makan langsung tambah 1 senti? Atau setelah tidur langsung? Atau kapan? Sesuatu yang maknawi. Sesuatu yang maknawi. Sesuatu yang hanya bisa diartikan, bisa dinyatakan dalam kata-kata, tapi tidak bisa dinyatakan dengan panca indera. Walaupun bisa dilakukan sebuah penelitian, asalkan kau mau dan tidak bosan. Artinya berdiri terus, dipandang, diukur oleh video yang terpasang sepanjang tahun. Jadi kamu bahkan ketahuan kapan tingginya, berapa banyak tingginya. Tapi dia harus tetap situ terus. Jangan pergi kamar mandi, jangan tidur. Bisa kira-kira. Nah itulah. Sesuatu yang sifatnya maknawi itu memang tidak terjangkau. Dan sesuatu yang sifatnya maknawi itu kurang diminati. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran yang berbunyi, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Yang mereka ketahui oleh orang-orang kebanyakan ini adalah yang zahir saja daripada urusan dunia. yang zahir, yang tampak maksudnya. Yang tampak oleh mata, yang bisa diraba dan digapai oleh tangan, yang bisa didengar oleh telinga, yang bisa dicium oleh hidung. Nah, itu saja. Yang tampak kepada mereka seperti itu. Tapi yang tidak tampak, mereka tidak mengetahuinya. Atau pura-pura tidak mengetahuinya, atau tidak mau berusaha untuk mengetahuinya. Seperti sekarang ini, ketika kita belajar di rumah daripada rumah Allah seperti sekarang ini kita berada, maka Nabi SAW bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah illa wa nazalat fihi musakinah." Sakinahnya mana? Ada sakinah? Namanya sakinah ada. Tapi sakinah dimasukkan oleh Nabi ketika turun dalam satu komunitas, maka akan mendapatkan ketenangan dalam komunitas itu. Kita tidak tampak kepada kita. Wa ghasyyatuhum ar-rahmah, meliputi mereka semuanya rahmat. Dengan rahmat itulah kita akan bahagia. Dengan rahmat itulah kita akan menjadi sembuh penyakit kita, diampuni dosa-dosa kita, dihilangkan keapesan demi keapesan kita. Tapi kelihatan enggak rahmatnya mana? Bentuknya seperti awan, seperti angin sepoi-sepoi, dan lain sebagainya, enggak kelihatan. Nah, itu maksudnya. Wadzakarahumullahu fiman indah, dan mereka akan disebut oleh Allah dan dibanggakan di antara para malaikat di atas sana. Nah, luar biasa. Tapi kurang antusias. Sehingga kalau ditanyakan misalnya, lebih baik mana antara dua pilihan ini bagi kalian yang menyatakan jawabannya dengan hawa nafsu, bukan dengan memaksakan atau bertolak belakangan dengan hawa nafsu kita. Lebih baik mana, setengah enam itu kita tidur atau kita hadir majelis semacam ini? Pastinya tidur. Kenapa? Buktinya banyak yang ngantuk itu. Lebih enak. Kenapa? Bisa terasa. Enaknya itu terasa. Taruh kepala di atas bantal, nikmatnya. Apalagi di kasur yang sangat tambah lagi ada AC-nya. Ya kalau sekarang selimut gak bermanfaat. Sekarang selimut tambah panas sehernya. Tapi ada AC-nya. Tambah lagi ngeliat sambil nonton televisi. Di samping kanannya, kirinya ada snack. Nah, pasti nikmat. Lebih nikmat mana? Lebih nikmat itu daripada kita hadir sekarang. Nah, itulah maksudnya. Walakinna aksarna si la ya'lamu. Kebanyakan di antara mereka itu tidak tahu. Kebanyakan di antara mereka, kata Allah Ta'ala singgung dalam Al-Quran. Mereka siapa? Bukan kita di sini. Mereka di luar sana. Bukan banat dalwa, bukan. Ya, kalau banat dalwa, insyaAllah. Ya'lamuna akhiratahunna. Tapi yang di luar sana, itu maksudnya, walakinna aktarahum la'ya'lamun. Tapi insyaAllah kita termasuk yang tahu. Oleh karena di sini dikatakan, kalau mereka merasakan apa yang kita rasakan, maka pasti mereka itu akan merasakan selama ini apa yang mereka kerjakan itu sia-sia, enggak ada manfaatnya. Nah, tapi kita yang sudah merasakan kelazatan di dalam dakwah, di dalam mengajar dan sebagainya, kita akan merasakan nikmatnya luar biasa seperti dimanja oleh Allah SWT. Semua kebaikan seakan-akan tergiring kepada kita semuanya. Ini orang yang tahu sudah. Yang tidak tahu atau ditetapkan Allah Ta'ala, termasuk yang tidak tahu, dia tidak akan merasakan yang semacam ini. Kita hafal zubat. Kita hafal Quran. Kita hafal alfiyah. Apakah setelah kita hafal alfiyah, berat badan kita tambah? Tidak tambah. Berbeda kan kalau kita habis makan. Kita makan. Apalagi dua piring. Minumnya tiga gelas. Habis itu makan buah lagi. Lalu kita timbang. Sebelum makan sama setelah makan beratan mana? Setelah makan kok bisa? Itulah sesuatu yang zahir. Tapi bertambahnya ilmu. Bertambahnya hidayat. Bertambahnya taufik. Bertambahnya pahala. Itu gak bisa dijangkau. Dan ketahuilah bahwasannya yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera lebih baik daripada yang bisa dijangkau oleh panca indera. Yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera lebih banyak daripada yang bisa dijangkau oleh panca indera. Lebih banyak jauh, bukan hanya sedikit, jauh. Sesuatu yang akan datang, satu menit ke depan, kita gak tahu apa yang akan terjadi. Itu gaib. Sakinah bentuknya bagaimana, itu gaib. Maghfirah bentuknya bagaimana, itu gaib. Rahmah yang Allah turunkan ketika majlis taklim dilaksanakan, itu gaib. Manusia itu termasuk yang syaki atau sa'id, itu termasuk gaib. Nah, jadi sesuatu misteri ternyata lebih banyak daripada sesuatu yang tampak. Yang tampak sedikit, manusia tampak. Berapa jumlahnya? 4 miliar setengah. Penduduk bumi semuanya 4 miliar setengah. Tapi jinnya berapa? Nggak tampak, lebih banyak. Bahkan dikatakan kita itu tidak membiarkan jarum itu jatuh di atas tanah, kecuali situ akan terkena jin. Dari saking baiknya. Oleh karenanya, kita dilarang untuk melempar sesuatu yang tajam sembarangan. Atau kita menumpahkan atau melempar air yang panas sembarangan. Kenapa? Bisa jadi kena jin, sehingga kita akan mendapatkan balasan mereka. Dari saking banyaknya mereka itu. Binatang yang kita ketahui, itu jumlahnya sekitar, kalau di Kitabul Hayawan itu sebutkan 1.000 macam berada di laut, 800 macam berada di darat. Yang ada kebun binatang berapa? Sedikit. Hanya berapa ekor saja. Padahal disebutkan 1.800. Kemana yang lainnya? Berapa jumlahnya mereka? Kapan mereka beranak? Setiap kali mereka itu melahirkan berapa anaknya? Sesuatu yang gaib. Itu lebih banyak daripada sesuatu yang zahir. Nah, disinilah makanya dikatakan bahwasanya selama sifat kebaikan itu maknawi, selama itu pula kita akan merasakan kebosanan, kepenatan, karena kita belum merasakan yang sesungguhnya kenikmatan daripada sesuatu yang mulia itu. Coba lihat bagaimana seorang Ibrahim bin Jarrah ketika masuk kepada Imam Abi Yusuf, sahib Abu Hanifah. Ketika beliau datang kepadanya dalam keadaan sekarat, mau meninggal. Tapi sempat-sempatnya dia mengatakan kalau seumpama seseorang akan melemparkan jumrah, lebih baik dalam keadaan berkendara sambil melempar atau dalam keadaan berjalan kaki. Maka Sayyidina Ibrahim bin Jarrah yang datang untuk menyambanginya itu mengatakan, aku tidak tahu. Dia sendiri yang jawab. Katanya, lebih baik berjalan. Sebagaimana Nabi SAW berjalan kaki. Jadi sempat-sempatnya ini mau sekarat-sekarat masih ingat masalah fikih. Kenapa? Di situ dia kenikmatannya. Ketika mencari suatu masalah, lalu kemudian masalah itu didapatkannya, nikmatnya luar biasa. Ketika orang ditanya, semua orang tidak tahu. Dia tahu, itu nikmatnya luar biasa. Oleh karena itu, kalian di sini pengaruhnya pada diri kalian maupun kepada teman-teman kalian tidak tampak. Dikarenakan apa? Karena ada sesuatu yang lebih tampak. Seperti sekarang ini, kita lihat di atas kita ada lampu neon yang masih belum dimatikan, padahal waktunya dimatikan. Kita lihat, lampu ini hidup. Semalam sangat bermanfaat karena dapat menerangi tempat yang gelap ini. Tapi sekarang tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat. Kenapa? Ada matahari di luar sana. Ada sesuatu yang besar, yang lebih menyinari, lebih menerangi. Lebih besar pengaruhnya ketimbang yang pengaruh yang kecil ini. Nah, sehingga apa? Adanya lampu-lampu yang kecil ini tidak bermanfaat lagi sekarang ini. Nah, itulah kamu. Kamu di sini itu sama seperti lampu yang sangat terang menderang, tapi di siang hari, jadi tidak tampak. Tapi ketika kamu pulang ke rumah nanti, Tiba-tiba kamu melihat ada orang yang gak bisa sholat, kamu ajarkan. Tiba-tiba kamu ditanya sesuatu, kamu bisa menjawab. Sehingga di situ orang-orang mengatakan, merasa salut kepada kamu, melihat, luar biasa ya, hebatnya. Padahal baru anak dakwah, baru belajar, baru setahun, baru dua tahun, baru ibtidaiyah masih akhir. Jadi ketika berada di satu tempat yang gelap, kalian akan bercahaya. Nah, tapi kalau di sini, banyak ustaz-ustaz di sini, banyak ustazah kalian. Sehingga walaupun kalian hebat atau gimana, tetap di bawahnya mereka pengaruhnya. Di bawah matahari, masih kalah dengan matahari itu maksudnya. Nah, jadi ingatlah, kalian mencari ilmu dan kemuliaan ilmu termasuk kemuliaan yang sifatnya maknawi, bukan sifatnya hissi, tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Wa hakadha yanbaghi lil faqih an yastaghila bihi fi jami' awqatihi fa hina idzin yajidu ladzatan 'alimatan fi dzalik. Begitulah seharusnya bagi seorang faqih. Siapa faqih? Kalian semua ingin menekuni ilmu fikih, ingin menjadi seorang yang alim, kalian itu semuanya. Semoga disampaikan cita-cita kalian itu. Hendaknya dia menyibukkan seluruh waktunya dengan apa? Dengan fikih, menulis. Tidak ada kerjaan, nulis. Meringkas, ambil, baca. Oh ini ada faedah, ambil. Ini ada faedah lagi, ambil. Kumpulkan jadi satu. Nanti suatu waktu jadi kitab. Setiap hari itu, kitabnya Syamsul Munirah. Itu kan suatu ringkasan-ringkasan yang beliau kumpulkan selama mereka beliau belajar. Kumpulkan, ada faedah, tulis. Taruh di talhis. Sampai kemudian jadi kitab sekarang. Kalian juga seperti itu. Jangan buang waktu. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Merojaah, nganggur, gak ada pekerjaan, nunggu ustadznya. Jangan nunggu ustadznya sambil tidur, resetan. Nunggu ustadznya datang sambil ngaca. Sudah betul enggak lingkarannya dan sebagainya. Buat apa? Ayo merojaah, yuk merojaah, ayo kita baca, kita ngulangi hafalan kita, zubat kita, alfiah kita, Quran kita. Itu kan lebih bermanfaat. Wa qila ru'ya Muhammad bin Hasan fil manami ba'da wafatihi fa qila lahu. Pernah diimpikan oleh seorang alim yang bernama Muhammad bin Hasan. Setelah meninggalnya ini, lalu dikatakan kepadanya, kaifa kunta fi halin nazak? Bagaimanakah keadaanmu ketika kamu berada dalam keadaan sekarat? Faqala kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatab. Falam ashur bi khuruji ruhi. Ketika aku ini sekarat, sekarat itu termasuk yang diwanti-wantikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mengandung rasa sakit yang sangat luar biasa. Ala inna fi sakaratil maut. Ketahuilah bahwasanya di dalam sakaratul maut itu adalah rasa sakit yang sangat luar biasa. Bahkan seperti dihujam dengan pedang, dengan seribu pedang dari segala arah. Tapi lihat bagaimana seorang faqih ini. Bagaimana kamu keadaannya ketika kamu sekarat? Aku waktu aku sekarat, aku berpikir tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan budak mukatab. Karena aku berpikir ke situ sampai aku tidak terasa, ternyata aku keluar begitu saja. Waktu nazak mikiri masalah mukatab, masalah fikih. Berbeda kan sama kita. Waktu sholat kita mikiri makan. Ya tidak? Kadang-kadang seperti itu. Nah ini lihat bagaimana orang alim. Wa qila innahu qala fi akhir umrihi syaghalatni masail mukatab anil istidad li hadzal yawm wa innama qala dzalika tawadduan. Dan dikatakan yang demikian itu di akhir umurnya. Aku tersibukkan dengan masalah-masalah mukatab. Sehingga aku tidak siap-siap untuk menemui dan menyambut hari ini. Dia katakan demikian karena tawadunya beliau. Karena beliau ini adalah seorang alim yang amil, yang bermanfaat ilmunya. Yang dia mengajar semuanya bukan karena harta, bukan karena materi. Tapi karena Allah SWT dan kewajiban sebagai seorang yang diberikan amanat sebagai ilmu. Kita minta kepada Allah SWT semoga kita mendapatkan barokah beliau. barokah daripada Abi Yusuf Dzahiri, dan barokah daripada muallif kitab Ta'lim Muta'allim serta para aulia yang disebutkan di dalam kitab ini, sehingga kita semuanya dijadikan Allah Ta'ala sebagai pilihannya yang mengemban tugas-tugas kekasihnya dan menyebarkan syariat daripada Nabi kita Muhammad SAW, serta dimudahkan kita untuk melaksanakan semua akhlak nabinya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa la manasa salal fatihah.